الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan kajian kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 55-56. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara jelas. Maka mereka pun ditimpa sa'iqah, ya kematian. Ya, kalian pun kemudian ditimpa kematian dalam keadaan kalian melihatnya. Kemudian kami bangkitkan kalian dari setelah kematian kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa, terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, mereka berkata kepada Nabi Musa seperti ini, kapan? Sebagian ulama berpendapat itu ketika Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya, ya, untuk perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa pun membawa mereka. Dan ketika Allah mengajak bicara Nabi Musa, mereka berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah dengan terang, dengan jelas." Ya, berarti ini ya ketika Nabi Musa keluar untuk bertemu dengan Allah di Bukit Tur. Sementara pendapat yang kedua, bahwa ini kejadiannya ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tur. Ya, pulang dari perjanjian untuk pertemuan dengan Allah selama 40 malam. Nah, ketika Nabi Musa pulang membawa Taurat, suhuf, apa kata mereka? Ah, itu bukan dari Allah itu. Kami akan beriman kalau kami bisa melihat Allah. Lihat ya orang Bani Israel. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kepada mereka Taurat, rupanya mereka berkata, itu bukan dari Allah. Kami baru beriman bahwa itu dari Allah kalau kami bisa melihat Allah. Ya, akhlak dan adabnya Bani Israel, ya akhul Islam. Pendapat yang kedua kata Syekh Utsaimin adalah yang paling kuat insyaallah. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan siyak atau redaksi ayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, wa idh ataina Musal kitaba wal furqan, dan ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, yaitu Taurat, ya al-furqan. Kemudian mereka pun, ya, kemudian Allah pun menyebutkan tentang kisah bahwa mereka menyembah sapi. Ketika Nabi Musa pulang, rupanya mereka menyembah sapi. Baru setelah itu Allah menceritakan lagi ini, dan ingatlah ketika kalian berkata, kami tidak akan beriman. Bayangkan ketika Nabi Musa pulang, apa yang terjadi? Nabi Musa mendapati kaumnya menyembah apa? Sapi. Maka Allah menghukum supaya mereka suruh bertaubat. Taubatnya dengan cara apa? Saling membunuh satu sama lainnya. Akhirnya mereka pun saling membunuh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa Taurat, apa kata mereka? Kami tidak beriman kepada engkau. sampai kami bisa melihat Allah. Iya. Ikhwata Islam azanillahu iyyakum. Dan subhanallah, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka hukuman akibat ucapan mereka itu dengan dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah pun masih sayang kepada mereka, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwata Islam azanillahu iyyakum. Dan orang-orang Bani Israel itu, Pak, dikisahkan oleh Allah mereka itu dimatikan kemudian dibangkitkan lagi ini ada beberapa tempat. Yang pertama yang ini. Yang kedua ayat yang lain, yaitu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah juga ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ia menyebutkan tentang orang-orang yang keluar dari negeri mereka dan jumlahnya ribuan karena takut mati. Maka Allah berfirman, "Mutu." Ya, matilah kalian. Maka mereka pun mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah bangkitkan lagi. Artinya mereka mati beneran. Kemudian Allah bangunkan lagi, hidup lagi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin sebutnya mati suri kali ya, Pak ya. Tapi ini bukan mati suri, mati beneran. Allah jadikan mereka mati dan mereka akibat mengucapkan kata-kata tadi, kami tidak beriman hai Musa sampai kami bisa melihat Allah. Maka Allah pun matikan satu persatu sambil dalam keadaan mereka melihat teman-temannya mati satu persatu. Iya. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan lagi. Allah hidupkan lagi. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, dari kisah ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, tadzkirullah ta'ala bani Israel binikmatihi alaihim haitsu ba'atsahum min ba'di mautihim. Allah kembali mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi antara nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel yaitu Allah hidupkan setelah dimatikan oleh Allah akibat perbuatan mereka itu. Ya. Makanya Al-Baqarah ini, Pak, banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan Bani Israel terus tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Supaya mereka ingat. Ya. Tapi masalahnya yaitulah, ya kalau orang sifatnya tidak tahu terima kasih, diingatkan kenikmatan juga tetap aja enggak mau terima kasih. Iya. Faedah yang kedua, wa minha safahatu bani Israel wa ma aktsar ma yadullu ala safatihim fa hum yu'minuna bi Musa wa ma dzalika qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan betapa Bani Israel itu orang-orang bodoh. Sering kali dan banyak sekali ayat-ayat yang sudah kemarin-kemarin juga kita sudah baca, Pak ya, yang menunjukkan kebodohan mereka. Mereka sudah diselamatkan dari Bani Israel malah menyembah apa? Hah? Sapi. Iya. Ini dia. Mereka beriman kepada Nabi Musa. Tapi kok mereka berkata kepada Musa, apa? Kami tidak beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah. Masya Allah. Iya. Wa minha anna man sa'ala ma la yumkin fahuwa hariyun bil uqubah. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini, bahwa orang yang meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa diraih, ya, itu berhak mendapatkan sanksi. Bani Israel minta kepada Allah, ya, supaya bisa melihat Allah terang-terangan, Pak. Wih, ini permintaan gila ini, Pak. Ya. Dalam surat Al-Maidah, ya, Al-Maidah atau An-Nisa, Allah mengatakan, "Yas'aluka ahlul kitabi an tunzila 'alaihim kitaban minas sama." Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahra. Mereka orang-orang ahli kitab di zaman Rasulullah, mereka minta kepada Rasulullah, coba turunkan kitab suci dari langit langsung. Lihat orang-orang Bani Israel, ahli kitab di zaman Rasulullah, mereka minta supaya Rasulullah SAW menurunkan kitab dari langit langsung. Maka Allah menjawab apa? Mereka minta kepada Musa lebih besar dari itu, hai Muhammad. Mereka berkata kepada Musa, arina Allah jahrah, perlihatkan kepada kami Allah secara terang-terangan. Masya Allah. Gila kan permintaannya, Pak. Alhamdulillah umat Islam gak ada yang seperti itu, Pak. Umat Islam alhamdulillah banyak yang sebatas mendengar Al-Quran, hadis, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Para sahabat Nabi Muhammad pun gak pernah ada yang minta kepada Rasulullah seperti itu, ya akhal Islam, ma'azan ya Allah wa yaku. Ya. Faedah yang keempat, wa min fawaidil ayatain anna alamal uqubah wa waq'aha idza kana al insan yanzuru ilaiha ashad, bahwa sanksi itu lebih menyakitkan ketika seseorang melihat sanksi itu dengan mata kepalanya. Itu lebih menyakitkan sekali. Makanya Allah mengatakan di situ, fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan kalian pun ditimpa kematian dalam keadaan kalian melihat dengan mata kepala kalian itu. Supaya apa? Supaya mereka mau apa namanya? Mengambil pelajaran gitu, mau kapok gitu loh. Iya, diberi sanksi seperti itu. Wa minha faedah yang kelima yang bisa kita petik dari ayat ini. Kata Syekh Utsaimin, bayanu qudratillah subhanahu wa ta'ala haitsu ahyahum ba'dal maut. Penjelasan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah menghidupkan mereka setelah mereka tadinya mati, untuk semakin membuktikan bahwa Allah mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Faedah yang keenam yang bisa kita petik, ya akhal Islam, kata Syekh Utsaimin, wujubu syukri ala man ma an'amallahu alaihi bi ni'matin. Wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah mengatakan di situ, thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur, kata Allah. Karena itu nikmat yang besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan nikmat tersebut supaya mereka mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka demikian pula kita, ya akhi, jangan kita punya sifat seperti Bani Israel. Bani Israel, mereka tidak tahu rasa syukur, tidak pernah terima kasih sama Allah. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka enggak pernah, ya, yang namanya bersyukur tuh, subhanallah. Maka ya akhi, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka kewajiban kita juga bersyukur. Ya. Dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketujuh yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itsbatul hikmah lillahi ta'ala. Penetapan bahwa Allah disifati dengan hikmah. Penetapan bahwa Allah disifati dengan apa? Hikmah. Artinya, perbuatan Allah dan penciptaan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu tidak lepas dari hikmah-hikmah di belakang itu. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin berbuat sesuatu itu sia-sia. Ya. Orang yang mengatakan Allah menciptakan sesuatu itu tidak untuk hikmah dan tidak ada hikmahnya, berarti dia sama saja mengatakan Allah melakukan perbuatan sia-sia. Ya, kalau misalnya ada orang berkata Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan lalat nggak ada hikmahnya, berarti sama saja mengatakan Allah menciptakan lalat itu apa? Sia-sia. Ya, sementara kewajiban kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan, Pak, bahwa Allah menciptakan sesuatu dan segala sesuatu pasti ada hikmah-hikmahnya. Allah menciptakan jin, iblis, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan berbagai macam makhluk-makhluk sekecil apapun, semua ada hikmah-hikmahnya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari adab api neraka. Iya. Kita lanjutkan ayat 57. Allah kembali mengingatkan lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, Pak. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan ingatlah ketika kami juga menaungi kalian saat kalian tersesat jalan. Ya. Jadi Bani Israel itu, Pak, dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disesatkan antara Mesir dan Syam. Mereka tersesat jalan selama 40 tahun. Di sebuah tanah yang tidak ada tanaman, kering dan tidak ada air, panas lagi. Tapi ternyata apa yang terjadi, Allah masih sayang sama mereka. Dalam keadaan mereka tersesat jalan itu akibat perbuatan mereka juga, Allah masih memberikan naungan apa? Awan. Awannya dingin lagi, gak panas, sehingga mereka gak kepanasan. Iya, yeah. Allah mengatakan wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami pun menaungkan untuk kalian awan. Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa, dan kami turunkan kepada kalian dua jenis makanan. Ya, yang pertama al-man. Al-man itu, ya, kata Syekh Utsaimin, syai'un yushbihul 'asal, sesuatu yang menyerupai madu. Allah turunkan antara terbit fajar sampai terbit matahari. Masya Allah, ya akhal Islam, bayangkan dalam keadaan mereka sedang tersesat begitu, Pak, Allah naungi mereka dengan apa? Awan. Sudah begitu apa? Hah? Allah kasih man, Allah turunkan man di setiap pagi tanpa bersusah payah, tanpa harus nyari, tanpa harus apa? Kerja. Gak perlu, otomatis Allah turunkan itu man itu. Wasalwa, apa itu salwa? Itu sejenis daging burung yang paling nikmat, namanya asumana. Ya, ada burung namanya asumana, itu adalah macam jenis burung yang paling lezat dagingnya. Allah turunkan begitu saja, dan mereka pun juga tidak harus capek-capek memasaknya, tidak. Ya. Tapi itulah, Pak, kembali mereka tidak apa? Tidak berterima kasih. Apa kata mereka? Hai Musa. Ya, kami mau dong bawangnya, lobaknya, bawang putihnya, ininya, ini. Udah dikasih makanan yang super kok, Pak. Iya. Makanan yang tidak ada kolesterolnya, enggak bikin asam urat lagi. Nikmat, Masya Allah. Turun tiap pagi tanpa harus nyari. Ditambah lagi apa namanya, daging burung yang sangat nikmat sekali. Itu pun juga daging burung tidak bikin kolesterol, bahkan bikin sehat badan. Ternyata dasar Bani Israel, Pak. Ya, apa yang terjadi? Bosan. Masa makanan ini mulu, "Hai Musa, tolong dong minta sama Allah supaya tumbuhkan bawangnya, tobaknya, sayurnya, ininya." Maka Allah mengatakan, "Apa kalian hendak mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang tidak lebih baik? Ini makanan yang Allah turunkan itu baik, sehat, enggak memberikan mudarat. Kalian mintanya makanan-makanan yang kayak gituan." Masya Allah, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Masih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa ma dzalamuna." Mereka tidak pernah mendzalimi kami, artinya mereka tidak akan pernah kedzaliman mereka itu sampai kepada kami. Karena Allah tidak akan pernah dimudharati oleh kedzaliman siapapun juga. Akan tetapi mereka yang berbuat zalim. Kurang apa lagi setiap mereka diberikan sanksi oleh Allah masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengatakan, "Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dari ayat ini akhi kita ambil beberapa faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, min fawaidil ayah nikmatullahi tabaraka wa ta'ala bima hayya'ahu li'ibadihi minadh-dhill. Fa innadh-dhilla 'anil harri min ni'amillah 'alal 'ibad. Di antara nikmat Allah ya akhi, yaitu Allah berikan kepada kita di saat panas ada bayangan. Dengan bayangan itu kita bisa berteduh. Ini termasuk nikmat, Pak. Makanya Allah di sini mengingatkan kepada Bani Israel, "Dan kami pun teduhkan kalian dengan apa? Dengan awan." Allah jadikan mereka teduh, enggak kepanasan. Kata Syekh Utsaimin, ini nikmat, Masya Allah. Kita bisa berteduh ketika di saat panas, terik. Kita berteduh di bawah pohon yang rindang. Oh, kayaknya Masya Allah nikmat banget, Pak. Bayangkan kalau sedang panas banget gitu, Pak ya. Enggak ada tempat berteduh, kepanasan terus. Wah, bisa pingsan, Pak. Iya enggak? Iya. Bahkan bisa dehidrasi, ya, kekurangan cairan itu, Pak. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Utsaimin, "Wa minha annal ghamama yasiru bi amrillahi azza wa jalla." Ayat ini juga menunjukkan faedah apa? Bahwa awan itu berjalan dengan perintah Allah. Awan itu berjalan dengan apa? Perintah Allah. Dan Allah menciptakan malaikat yang memang ditugaskan untuk mengatur awan, Pak. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ya, bahwa halilintar itu adalah cambuknya malaikat. Dalam satu riwayat, suaranya malaikat yang sedang memerintahkan awan. Ya, halilintar itu ya, yang terlihat putih itu, ya, dalam satu riwayat disebutkan itu cambuknya malaikat. Walaupun suaranya itu suara malaikat yang sedang memerintahkan awan untuk ya, menurunkan hujannya. Ya, itu yang disebutkan dalam riwayat dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Iya. Makanya awan itu berjalan dengan perintah Allah. Dia berjalan ke sana, ke sini, ke sana. Itu semua dengan perintah Allah. Iya. Faedah yang ketiga, wa minha bayanu ni'matillahi ta'ala 'ala bani Israel bima anzala 'alaihim minal manni was-salwa ya'tihim biduni ta'abin wala masyaqqah. Penjelasan akan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel di saat tersesat jalan itu. Allah turunkan man dan salwa tanpa harus bersusah payah. Dan mengambilnya pun juga tidak susah, Pak. Tidak susah. Iya. Masya Allah. Wa minha faedah yang keempat yang bisa kita petik dari ayat ini akhir Islam, anna lahmat tuyur min afdalil luhum. Bahwa daging burung itu termasuk daging yang paling bagus, Pak. Kenapa? Karena Nabi selalu, karena ayat ini mengingatkan nikmat kepada Banu Israel, Pak, bahwa Allah berikan kepada mereka nikmat man dan salwa. Man itu tadi sejenis apa? Madu. Dan di Allah turunkan di waktu pagi, masya Allah. Iya, saya jadi ingat pelajaran Abu Muhammad waktu pelajaran PKTN. Kata beliau, kalau waktu pagi itu paling cocok kita makan yang manis-manis, karena untuk menguatkan lambung kita. Pas banget cocok dengan ayat ini. Allah turunkan man di waktu pagi kepada Banu Israel. Iya. Dan waktunya kata Syekh Utsaimin diturunkan itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Itu kata Abu Muhammad sih ya, yang pernah saya dengar itu waktu untuk apa? Buang air. Maka Allah turunkan sejenis madu untuk apa? Pencahar, mempermudah buang air. Kesehatan, masya Allah, menyehatkan sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Banu Israel tentang nikmat salwa. Tadi sudah kita sebutkan salwa itu apa, Pak? Yes, daging jenis dari burung namanya asumana. Iya. Yeah. Dan Allah juga menyebutkan tentang makanan penduduk surga juga daging burung, Pak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 21 ketika Allah menyebutkan makanan penduduk surga apa? Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Masya Allah. Antum tahu enggak, Pak? Burung di surga itu kata Rasulullah lehernya aja sebesar leher-leher unta. Ya, dan dagingnya sangat nikmat sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, kenikmatan di sana itu. Wa minha faidah yang kelima yang bisa kita petik, annal insan idza an'ama Allahu alaihi bi ni'matin fayambaghi an yatabassata biha wa la yuharrim nafsahu minha. Bahwa seseorang apabila Allah berikan nikmat kepada dia, hendaknya dia menikmati nikmat-nikmat tersebut. Jangan mengharamkan nikmat-nikmat itu atas dirinya, sesuatu yang Allah tidak haramkan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat ini, ketika Allah menurunkan man dan salwa, Allah berfirman apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu itu. Artinya kalau Allah kasih nikmat, ya udah nikmati aja. Ya, jangan sampai kita mengharamkan atas diri kita tanpa ada alasan. Kadang ada orang mengharamkan atas dirinya, oh saya gak mau makan daging. Kenapa? Dalam rangka menyayangi binatang. Ya. Oh, Allah ciptakan binatang itu untuk dimakan oleh manusia, nikmat, makan aja, kenapa? Gak boleh kita mengharamkan atas diri kita sendiri ya. Allah ciptakan binatang ternak, ada kambing, ada sapi, ada onta, alhamdulillah, ada ayam, berbagai macam jenis burung juga banyak ya akhwat Islam. Itu Allah ciptakan, Allah halalkan untuk kita untuk dimakan, ya makan aja, enggak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Oleh karena Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, man imtana'a min aqli at-tayyibat li ghairi sababin syar'iyyin fa huwa madmum. Siapa yang tidak mau makan makanan-makanan yang halal, yang baik, tanpa sebab yang syar'i, maka itu hukumnya tercela. Ya. Itu ya akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Namun tentunya, Pak, kita itu kalau makan seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makanan yang kita makan tuh yang toyib-toyib gitu loh. Jangan hanya sebatas enak di lidah tapi enggak toyib. Toyib itu yang pertama halal jelas. Yang kedua apa? Sehat. Kalau halal tapi enggak sehat ngapain? Ya, udah tahu kolesterolnya tinggi, makan ya yang bikin kolesterol naik dah. Udah tahu asam uratnya tinggi, makannya jeroan-jeroan. Udah besoknya enggak bisa jalan tuh. Maka dari itulah ya akhi, makan juga harus yang toyib-toyib, yang sehat untuk diri kita, ya. Kecuali kalau memang kita tidak makan itu karena ada udzur-udzur syar'i, enggak masalah. Ya, kita enggak mau makan gula misalnya karena kita apa namanya diabetes, gulanya tinggi. Ya, itu enggak masalah. Faedah yang keenam yang bisa kita petik dari ayat ini, wa minha annal mubaha minar rizqi wat thayyib. Bahwa rezeki yang halal itu thayyib. Ya, rezeki yang halal itu thayyib. Karena Allah mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Adapun rezeki yang haram maka itu tidak thayyib, ya. Aminha, faedah yang ketujuh yang bisa kita petik dari ayat ini, tahrimu aqlil khabith. Wal khabithu naw'an, khabithun li dhatihi wa khabithun li kasbihi. Haram memakan makanan yang khabith. Khabith itu apa sih? Yang buruk, ya. Dan yang khabith itu kata Syekh Utsaimin ada dua macam. Yang pertama, khabith secara zatnya. Makanan yang khabith itu ada dua macam, ya. Yang pertama, khabith secara zatnya. Contohnya apa? Bangke. Contoh lagi apa? Daging babi. Contoh lagi apa? Arak dan yang sejenis dari itu. Racun, ya. Nah, ini namanya apa? Khabith secara apa? Zatnya. Yang kedua yaitu khabith likasbihi. Yaitu khabith karena transaksinya yang khabith. Contoh misalnya makanan dari hasil riba, harta yang berasal dari hasil mencuri, harta yang berasal dari hasil berdusta, maksudnya begitu. Ya, berdusta, menipu, demikian pula riba. Iya. Maka yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, wa hadza muharramun ala muktasibihi. Maka ini haramnya hanya untuk pelakunya saja. Walaisa muharraman ala ghairihi idza iktasabahu minhu bi tariqin mubah. Namun tidak haram untuk orang lain kalau ia bisa mendapatkannya lagi dengan cara yang mubah. Contoh misalnya, kalau ada orang penghasilannya haram, Pak. Lalu dia membeli makanan dan dihadiahkan ke antum. Ini hadiah dari saya. Dan kita tahu ini penghasilannya apa? Haram. Boleh enggak kita terima, Pak? Atas pendapat Syekh Utsaimin ini, dan ini yang paling kuat memang, boleh. Kenapa? Karena haramnya makanan ini bukan karena makanannya yang buruk, Pak, yang haram. Tapi karena haramnya karena apa? Karena transaksinya itu loh. Dia membeli makanan dengan harta yang haram, paham tidak? Maka makanan itu haram buat dia. Lalu ia hadiahkan kepada kita, dan hadiah itu transaksi yang halal, tidak, Pak? Transaksi yang halal buat kita halal, buat dia haram. Makanya pernah ditanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, wahai Aba Abdurrahman, aku diberi hadiah makanan oleh orang yang penghasilannya haram, boleh aku makan? Kata Ibnu Mas'ud, kul, fa innahu muhannaun lak wa ismuhu alaih. Makan saja, itu nikmat buat kamu dan dosanya dia yang nanggung. Maksudnya yang berdosa dia. Jadi kalau misalnya antum dikasih sama teman antum yang kerjanya di bank misalnya Pak ya, dan bapak tahu itu dia haram, kemudian ngasih hadiah ke antum sepatu, ambil aja, pakai nggak apa-apa. Yang dosa siapa? Ya dia, kita nggak dosa. Karena antara kita dengan dia transaksinya halal, kita kasih hadiah kok. Ya. Yeah. Nah itu yang akan Islam azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan ayatnya, ayat 58 dan 59. Kembali Allah mengingatkan nikmat lagi kepada Bani Israel. Allah berfirman, "Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum raghada wa dukhulu al-baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada mereka, kepada Bani Israel itu, masuklah kalian ke negeri ini. Ya. Mereka disuruh untuk masuk ke sebuah desa. Ya. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Apa yang dimaksud dengan desa di sini, ya? Allah alam. Ya. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang desa ini. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ya ke desa ini, sebagian ulama mengatakan Palestina. Ya, Palestina. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada mereka Bani Israel, masuklah ke desa ini. Fakulu minha, dan makanlah darinya. Haitsu syi'tum raghadan. Makanlah darinya semau kalian. Ya, dengan tenang dan enak. Makanlah, silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah dari pintunya dalam keadaan kalian sujud sebagai rasa syukur kepada Allah. Wa qulu, ucapkan hittah. Hittah itu artinya gugurkan dosa kami Allah. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan untuk orang-orang yang berbuat ihsan itu. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ketika Allah memerintahkan mereka masuk sebuah desa yang subur, gembur, Allah mengatakan silakan makan semua makanan yang ada di sana, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya secara nikmat, silakan. Dan masuklah ke desa itu sambil kalian sujud kepada Allah sebagai rasa syukur, dan ucapkan hittah. Hittah itu sama dengan astagfirullah. Maksudnya aku minta ampun kepada Allah. Niscaya Allah ampuni dosamu. Dan siapa di antara kalian yang berbuat ihsan, kami akan tambahkan insyaallah. Ya, Allah akan tambahkan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Allah mengatakan فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka orang-orang zalim di antara mereka mengganti ucapan yang telah diperintahkan kepada mereka itu. Disuruh mengucapkan hittah. Ya. Diganti sama mereka apa? Hintah. Tahu enggak hintah? Hittah itu artinya apa tadi? Hah? Hittah itu artinya gugurkan dosa kami ya Allah. Malah ditambah nun. Hintah fi syairah. Hintah itu gandum, Pak. Biji gandum yang berada di dalam apa? Kalau antum ada padi yang beras dalam gabahnya itu namanya hintoh. Gandum yang berada di gabahnya itu hintoh namanya. Disuruh nyebut hintoh malah hintoh, coba bayangin. Disuruh masuk sambil sujud malah nonggeng, Pak, kurang ajar. Itu Bani Israel tuh, Pak. Ya. Nikmat banyak banget, udah berapa banyak kasih sayang Allah kepada mereka, bayangin, Pak. Disuruh oleh Allah masuk ke desa itu. Ya. Karena mereka juga sudah minta kepada Nabi Musa, "Hei Musa, masa man wasalwa terus sih, yang lain apa?" Ya. Ada lobaknya, ada ininya. Allah masih sayang, Allah kabulkan permintaan mereka, Pak. Maka Allah memerintahkan mereka masuk ke sebuah desa. Di situ mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi mereka diperintahkan oleh Allah supaya apa? Masuk dalam keadaan apa? Sujud dan mengucapkan hettoh. Tapi lihat, Pak, gak terima kasihnya Bani Israel. Gak ada kamus mereka berterima kasih itu, Pak. Ya, disuruh hettoh ngomongnya apa? Hintoh. Disuruh sujud malah nonggeng. Subhanallah, kurang ajar gak? Subhanallah. Ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyakum. Ya. Tapi subhanallah ya akhi, Allah masih aja memaafkan mereka. Masih aja Allah memaafkan mereka. Kurang apa kasih sayang Allah kepada mereka, Pak? Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Maka Allah mengatakan, "Fa anzalna 'alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun." Akibat perbuatan mereka itu kami pun turunkan rijz, azab dari langit, disebabkan kefasikan mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Berupa dilempari batu, dilempari es, angin yang sangat kencang, halilintar yang luar biasa. Ya. Disebabkan oleh kefasikan-kefasikan mereka. Namun Allah masih memaafkan mereka. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, Pak? Insyaallah pertemuan yang akan datang. Bila taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.